Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hukum mengucapkan selamat kepada orang kafir berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan mereka? Bagaimana mesti bersikap jika mereka mengucapkan selamat Natal kepada kita? Apakah dibolehkan pergi ke tempat-tempat mereka untuk merayakannya? Atau apakah seorang muslim berdosa jika melakukan perbuatan tersebut tanpa maksud apapun, misalnya sekedar untuk menampakkan sikap tenggang rasa, sungkan, atau karena terjepit dalam situasi yang tidak enak? Bolehkah menyerupai mereka dalam masalah ini? Mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya dilarang menurut ijma ulama. Dalam bukunya Ahkam Ahli Zimmah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khas mereka hukumnya haram. Ini sebuah kesepakatan, seperti memberi ucapan selamat pada hari-hari raya atau puasa mereka. Misalnya seseorang berkata, selamat hari raya, atau berharap mereka merayakan hari rayanya dan lain-lain, meski orang yang mengatakannya tidak terjatuh dalam kekafiran. Sikap yang semacam ini termasuk dalam hal yang diharamkan. Ibaratnya dia mengucap selamat atas sujudnya mereka kepada salib. Ucapan selamat terkait hari raya mereka, dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci daripada memberi selamat kepada mereka karena meminum alkohol dan membunuh seseorang, berzina, dan perkara-perkara yang sejenis. Banyak orang yang tidak memahami agama terjatuh dalam perkara ini, sementara tidak menyadari keburukan perbuatannya. Memberi selamat kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau bid'ah atau kekafiran berarti telah menceburkan diri dalam kemurkaan Allah. Selesai perkataan Imam Ibnu Qayyim. Haramnya memberi selamat kepada orang-orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, karena berarti telah menyetujui kekafiran mereka dan menunjukkan kerelaannya, meskipun pada kenyataannya seseorang tidak ridha dengan kekafiran, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meridhai syiar atau perayaan mereka atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai hal tersebut. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhai kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhai bagimu kesyukuran itu. Az-Zumar ayat 7. Allah juga berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu, dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu. Dengan begitu, memberi selamat kepada mereka hukumnya haram, sama saja apakah kepada rekan bisnis atau bukan. Jika kita mendapat ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidaklah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan perayaan itu mungkin merupakan salah satu yang diada-adakan atau bid'ah dalam agama mereka, atau mungkin disyariatkan tapi telah dihapus oleh agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Seorang muslim diharamkan memenuhi undangan untuk menghadiri hari raya mereka. Mengikuti perayaannya akan lebih buruk daripada sekedar memberi ucapan selamat. Berarti telah menunjukkan peran aktif bersama mereka. Juga diharamkan bagi seorang muslim untuk menyerupai atau meniru-niru orang kafir dalam perayaan mereka dengan mengadakan pesta atau bertukar hadiah atau membagi-bagikan permen atau makanan atau libur dari bekerja atau yang semisalnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya Iqtida' Siratil Mustaqim, menyerupai atau meniru-niru mereka dalam hari raya menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang berpikiran lemah. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari Majmu' Fatawa Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, jilid 3 halaman 44 sampai 46, nomor 403.